Bersinain per klinikan per klinikan alas dulu ya gitu apa ini alas dia ini gitu ya okey lah alas dia kayak ini okey lah alas dia kayak ini alas dia ini gitu ya.